Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Barakallahu fikum, kita sekarang masih berada pada pembahasan an-nawasib yang menasabkan dan bantuan an-mutmaratan wujuban. Yang mana terakhir adalah apabila jatuh setelah au yang memiliki dua makna. Jadi au di sini nanti memiliki dua makna, au yang makna ila sama au yang makna illa. Adapun dhabitnya wallah alam di situ sebutkan atau tidak, kita lihat dulu. Dhabitnya itu kalau yang maknanya ila itu apabila yang sebelum au itu habis sedikit demi sedikit. Idza kana ma qabla au yang qadi syai'an fa syai'an. Mungkin di kitab lain sebutkan ya. Jadi apabila sebelum au itu habis sedikit demi sedikit, itu nanti maknanya ila, bedakan ila. Tapi idza kana ma qabla au yang qadi duf'atan wahidah, apabila sebelum au itu habis sekaligus, habis gitu tanpa ada penungguan wala syai', itu nanti maknanya adalah illa. Paham ya? Maknanya adalah illa. Kalau tidak salah di sini enggak disebutkan ya. Kalau enggak sebutkan nanti kita tuliskan. Intinya untuk membedakan aja kapan sih maknanya ila dan kapan maknanya illa. Barakallahu fikum. Na'am. Ana teruskan ringkasan nanti antum ulang-ulang sendiri. Naam. Wa barakallahu fikum. Jadi yang maknanya ila idza kana, idza kana ma qabla au yang qadi, yang qadi artinya yang yantahi artinya ya, yang qadi itu artinya yantahi, yang qadi syai'an fa syai'an, syai'an fa syai'an. Nah, syai'an fa syai'an. Maksudnya sedikit demi, artinya syai'an fa syai'an, qalilan fa qalilan artinya, paham ya? Qalilan fa qalilan, ya sedikit demi sedikit habisnya itu. Contohnya nahwu la an tadhiranna, la an tadhiranna zaidan au ya au yaji'a. Nah, au di sini maknanya apa? Ila an yaji'a. Nah, barakallahu fikum, artinya di sini maknanya adalah nah ila an yaji'a. Nah, ini yang maknanya ila. Ila kana ma qabla au yang qadhi syai'an fa syai'an. Artinya syai'an fa syai'an, artinya qalilan fa qalilan, paham ya? Naam. Yang maknanya illa bagaimana? Maknanya illa barakallahu fikum. Maknanya illa idza kana ma qabla au yang qadi duf'atan wahidah, duf'atan wahidah, duf'atan wahidah, maksudnya apabila sebelum au itu habis sekaligus gitu. Nah, barakallahu fikum, bukan sedikit demi sedikit, habisnya sekaligus habis gitu. Maksudnya ya, itu maknanya illa, pastikan maknanya illa. Contohnya nahwu la'atulanna, la'atulanna, la'atulanna al-kafira au yuslima. Oh, akhirnya illa an yuslima. Naam. Barakallahu fikum. Jadi dua makna itu penting sekali karena nanti biar antum tahu kapan maknanya ini dan kapan maknanya ini. Karena barakallahu fikum au macam-macamnya, au terkadang au huruf ataf, tapi di sini au di sini barakallahu fikum tentunya lain. Memiliki dua makna, ila atau illa. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah. Nanti lagi perhatikan dulu ya. Wa fa'u sababiyyah wa wawul ma'iyyah. Perhatikan ini. Yang menasabkan dengan bantuan an mutmalatan wujuban itu setelah wawu ma'iyyah sama fa' sababiyyah. Perhatikan. Wawu ma'iyyah sama fa' sababiyyah. Wawu ma'iyyah itu wawu yang menunjukkan kebersamaan. Nah, fa' sababiyyah fa' yang menunjukkan sebab, bahasanya apa-apa yang setelah fa' itu sebab daripada yang sebelum fa'. Fa' sababiyyah seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yang sebelum fa' itu sebab untuk yang setelahnya gitu loh. Terbalik enggak tadi? Ulangi lagi ya. Bahwasanya fa' sababiyyah itu fa' yang menunjukkan sebab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apa-apa yang sebelum fa' itu sebab daripada yang setelah fa'. Contohnya zakir fatan jahat. Muroja'alah engkau, niscaya engkau akan berhasil. Nah, sebelum fa' apa? Muroja'ah. Keberhasilan setelah fa'. Berarti sebelum fa' sebab untuk keberhasilan. Paham belum? Itu namanya fa' sababiyah namanya. Paham belum, Anum? Ewa. Wawu ma'iyah seperti apa? Ya contohnya sama, zakir watan jahat. Wawunya diganti, fa'nya diganti wawu aja. Zakir, zakir watan jahat. Muroja'alah engkau, wawunya ini wawu ma'iyah, beriringan dengan muroja'ah itu tanjahah engkau akan berhasil. Bersamaan dengan muroja'ah itu engkau akan berhasil. Kan wawu ma'iyah kan menunjukkan kebersamaan. Paham belum? Nah, kita lihat catatan kaki nomor 1 itu fa'u sababiyyah ay alfa almufidah lis sababiyyah. Fa' sababiyyah itu adalah fa' yang memberikan faedah untuk sebab. Apa itu wahiya ifadatu anna, wahiya ifadatun anna ma qablaha sababun lima ba'da. Masya Allah, bagus sekali ini. Yaitu fa' itu memberikan faedah bahwasannya yang sebelum fa' itu adalah sebab terhadap apa yang terjadi setelah fa'. Nah, barakallahu fikum. Nanti dengan contoh lebih jelas nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Seperti ini contohnya. Dzakir, ini fi'il amr ya, dzakir fatan jaha. Fatan jaha. Fatan jaha. Ewa. Muraja'alah engkau, dengan sebab muraja'ah itu engkau akan berhasil. Sebelum fa' sebab bukan? Sebab bukan? Sebelum fa' ini sebab bukan? Sebab untuk terjadinya setelah fa'. Fatan jahan najah, keberhasilan. Sebabnya apa? Muzakarah. Paham ya? Zakara yudhakiru muzakaratan. Ngam. Zakir fatan jahan. Nah, perhatian baik-baik ini. Dengan kaidah ini memberikan faedah apa tadi? Annama qablaha, annama qabla al-fa' sababun lima ba'dal fa'. Qabla al-fa' sababun lima ba'dal fa'. Sebelum fa' apa? Zakir muzakarah muroja'ah. Setelah fa' apa? An-najah, keberhasilan. Maksudnya sebelum adanya keberhasilan adanya mudzakarah. Paham belum ini maksudnya? Fa'nya fa' sababiyah. Sebabnya berhasil mudzakarah. Paham ya? Dan itu merupakan naam kehidupan ilmu, hayatul ilmi mudzakaratun. Hidupnya ilmu itu adalah mudzakarah, saling diulang-ulang dan sering dimurajaah. Nah, ini kalau pakai fa', kalau pakai wawu bagaimana? Tinggal rubah aja. Watan jaha. Erannya sama. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'dal fa'i sababiyyah. Yang ini pertama. Yang ini fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyyah. Selesai urusan. Mudah enggak? Wa tanjaha, tanjaha. Terus. Badaish tanzaha bi'an mutmaratan. Nah, sebutan sampai sempurna dulu, paham ya? Sempurna dulu karena intinya di sini intinya. Tanzaha, ulangi. Allahumma stan ini loh. Ba'da wawil ma'iyah, sebutan kayak gitu, wawu macam-macam. Ayo harus gitu, paham ya? Fatanjaha, tanjaha, arif. Pak, sababiyah. Caranya gitu, sempurnakan dulu i'rabnya, paham ya? Jangan diglobalkan. Ba'dal wawu wawu banyak sekali, wawu apa? Apa maksudnya ya? Nah, jangan sampai lupa, ingat-ingat ya. Itu error penting, nanti biar tahu wawunya wawu apa, fa'nya fa' apa, na'am itu. Jadi i'rabnya mudah ya. Fatan jaha sama watan jaha itu sama i'rabnya, cuma bedanya fa' sama wawu aja. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah. Kalau yang bawah, fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Perhatikan ya. Na'am barakallahu fikum. Nah, di sini kenapa di wawil ma'iyah? Karena mudhakarah ini, adzakir watan jaha, mudhakarah ini beriringan adanya mudhakarah, adanya keberhasilan. Bersamaan adanya mudzakarah, adanya keberhasilan. Kita lihat yang nomor dua itu wawul ma'iyah ai alwawu almufidah lil ma'iyah. Perhatikan itu, wawu ma'iyah adalah wawu yang memberikan faedah kebersamaan. Fatufidu anna ma qablaha musahibun lima ba'daha, maka memberikan faedah bahwasanya yang sebelum wawu tersebut musahib, beriringan terhadap apa yang terjadi setelah wawu. Paham belum? Nah, jadi antum perhatikan aja, zakir wa tanjaha. Muraja'ah engkau, alhamdulillah. Bersamaan dengan muraja'ahmu, engkau akan berhasil. Cocok enggak mananya? Nah. Paham ya? Wawunya wa ma'iyah jelas, fa'nya fa' sababiyah. Jadi kalau tanya apa sih fa' sababiyah itu? Fa' sababiyah adalah fa' yang menunjukkan yang sebelum fa' itu sebab yang terjadi setelah fa'. Nah, sebab terjadinya perkara setelah fa', paham ya? Adapun wawul ma'iyah adalah wawu yang memberikan faedah apa? Kebersamaan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya sesuatu yang sebelum wawu tersebut nah beriringan dengan sesuatu yang terjadi setelah wawu. Beriringan. Paham ya maksudnya ya? Nah, mudzakarah yaitu murajaah, beriringan dengan murajaah itu ada keberhasilan. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat syaratnya wafa usababiyah wa wawul ma'iyah al masbuqatain bin nafyin mahdin aw talabin bil fi'l. Perhatikan baik-baik ini, yang menasabkan dengan an mutmaratan wujuban setelah fa sababiyah dan wawul ma'iyah, syaratnya perhatikan masbuqatain, syaratnya dua-duanya harus didahului oleh bin nafyin mahd, dengan penafian yang murni. Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fikum, kita lihat nomor 3 itu ay khalisun min makna isbat. Penafian yang murni itu penafian yang kosong dari makna isbat. Isbat itu penetapan. Penafian lain lagi. Paham ya? Itu penafian yang murni itu penafian yang kosong dari makna isbat. Kenapa? Karena nanti ada penafian yang justru makna isbat itu loh. Paham ya? Ada penafian yang maknanya apa? Isbat. Nafyun nafyi isbatun. Kita lewati dulu kan. Nafyun nafyi isbatun, meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu justru menetapkan. Paham belum antum? Meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu justru menetapkan. Sekarang sesuatu yang ditiadakan tidak duduk, ditiadakan atau duduknya? Antum tiadakan lagi, tidak tidak duduk berarti duduk isbat. Belum? Tidak tidak makan berarti apa? Makan. Isbat kan maknanya meniadakan sesuatu yang ditiadakan. Tidak makan ditiadakan nggak? Antum tiadakan itu tidak tidak makan berarti makan. Belum? Jadi makna ini perhatikan baik-baik. Dua-duanya disyaratkan harus didahului oleh penafian yang murni. Penafian itu murni, tidak ada mengandung unsur makna isbat. Paham? Kita lihat contoh nomor 3 tadi, perhatikan. Bi khilafin nafyi al-muntaqid bi illah. Berbeda dengan penafian yang apa? Yang terbatalkan dengan adanya illah. Naam. Paham ya? Bi khilafin nafyi al-muntaqid, al-muntaqid afan. Bi khilafin nafyi al-muntaqid bi illah. Berbeda dengan penafian al-muntaqad yang dibatalkan dengan adanya illah. Nahmu ma ta'tina illa fatuhadithuna. Ma ta'tina illa fatuhadithuna. Ini maksudnya bagaimana? Tidaklah engkau mendatangnya kami, melainkan apa? Aku akan mengajak bicara, melainkan engkau akan berbicara kepada kamian itu. Atau dengan sebab itu engkau akan mengajak bicara kami. Di sini barakallahu fiikum hafizakumullah. Nah, penafiannya ini, nah barakallahu fiikum, dibatalkan dengan adanya illa di situ. Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya apa? Maksudnya tidak murni untuk penafian. Karena nafi dinafikan lagi. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Au talabin fil fi'il, atau permintaan dengan fi'il ini tadi. Zakir fi'il bukan? Tadi ini fi'il bukan ini? Fi'il bukan? Fi'il amr. Nah, antum mana antum? Perhatikan. Zakir ini bukan isim, ini fi'il amr. Maksud isim gimana? Zakir fi'il. Nah, sekarang perhatikan. Au talabin bil fi'il, atau didahului permintaan dengan fi'il. Zakir mendahului fa enggak? Mendahului wawu enggak? Ayo, fi'il sudah tepat sesuai dengan peraturan dan juga syaratnya itu, perhatikan. Atau didahului oleh talabin bil fi'il, permintaan dan fi'il. Zakir permintaan enggak dengan fi'il. Nahmu perhatikan. Layuk ba'alihim fayamutu. Ini penafian yang murni. Layuk ba'alihim fayamutu. Tidaklah mereka naam diputuskan perkaranya, kemudian dengan sebab itu mereka langsung mati. Atau mereka kemudian mati. Nah, dengan sebab itu. Nah, syahidnya di sini fayamutu, fa'nya fa' sababiyah. Fa'nya fa' sababiyah. La'nya la' nafiyah di situ. Barakallahu fikum. Nah, maksudnya balhum ahya' fiha. Nah, bukan berkati orang kufar yang sudah meninggal di na'am barakallahu fikum, dari siksa kemudian diputuskan perkaranya, bukan mereka dibiarkan mati, itu enggak. Bahkan mereka hidup terus neraka itu, merasakan terus la yamutu fiha wa la yahyan, itu tidak merasakan kehidupan, tidak pernah merasakan kematian, ini siksaan terus. Tapi yang jelas hidupan itu istilahnya gitu, penduduk sana, na'am. Nah, di sini maksudnya adalah apa? Maksudnya takdirnya adalah wa la yakunu qada'un minna 'alaihim fa mautun minhum. Maksudnya bukan berarti keputusan kami yang kami berikan kepada mereka itu kemudian mereka mati gitu, enggak. Mereka tetap masih disiksa itu loh. Maksudnya ya, dengan sebab naam keputusan tersebut atau penetapan tersebut. Syahidnya di sini didahului oleh la nafiyah, murni. Paham ya? La yuqdu 'alaihim fayamutu. Berikutnya. Wa ya'lamu as-sabirin. Wa ya'lamu as-sabirin ini kok tiba-tiba kayak gitu? Kita lihat nomor 1 itu al-ayah bitamamiha am hasibtum an tadkhul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini berarti kan naam asli ayatnya seperti itu. Syahidnya di mana syahidnya? Penafiannya lamma. Paham ya? Lamma ya'lam. Paham ya? Lamma ya'lamillahu, lamma di situ kan harfu nafyin wa jazmin. Ya enggak? Naam. Harfu nafyin wa jazmin. Dia kan menjazmkan itu lamma. Ya enggak? Sebagaimana nanti kita lewati ya, sudah kita lewati semuanya. Syahidnya di situ wa ya'lamus sabirin, naam wawunya waw ma'iyah. Wawunya waw apa? Waw ma'iyah, perhatikan tuh. Wawunya waw ma'iyah di situ karena na'am barakallahu fikum di situ ma'tufnya kebersamaannya dengan yang sebelumnya, dengan ayat yang sebelumnya itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamain, bukan huruf ataf afannya, waw ma'iyah. Nah, maksudnya ma'ilmihim, ma'ilmihi bisabirin, atau ma'ilmihi na'am bersama ilmunya terhadap orang-orang yang bersabar. Syahidnya di situ barakallahu fikum adalah wa ya'lama, ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Jangan kalian melampaui batas di dalam masalah agama ini. Yang dengan sebab kalian melampaui batas akan halal bagi kalian kemurkaanku. Nah, berarti apa? Sebelum fa, perhatikan baik-baik itu, adalah nahyah enggak? La nahyah termasuk penafian, murni. Nah, artinya sebab halalnya kemurkaan Allah Ta'ala sebabnya karena mereka melampaui batas. Kan itu paham ya maksudnya ya? Fa yahilla 'alaikum ghadabi, akhirnya kalian pun halal, dihalalkan bagi kalian kemurkaanku, maksudnya kalian mendapatkan kemurkaanku. Wala tabghaw fih, jangan kalian melampaui batas dalamnya. Ya kan itu kan? Na'am barakallahu fikum situ. Fa'nya fa' sababiyah, fa'nya fa' sababiyah, karena sebelum fa' itu sebab terjadinya setelah fa'. Sebabnya apa sih kok dihalalkan kemurkaan Allah SWT? Sebabnya karena mereka melampaui batas itu loh. Agar apa? Agar tidak halal kemurkaan Allah SWT, maka jangan kalian melampaui batas. Paham? Nah, seperti itu. Syahdnya yahilla fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah. Paham cara i'rabnya insyaallah ya? Abdul Fatah. Ya, na'am. Berikutnya, la taqulis samaka wa tashrabal labana. Ini faedah juga yang dulu sudah pernah kita baca itu kan. Na'am barakallahu fikum. Akal tustana kata hatta ra'suha hatta ra'saha hatta ra'siha. Ini tiga bacaan juga. La taqulis samaka wa tashraba wa tashrabu wa tashrabi. Nah, i'rabnya beda-beda. Perhatikan aja. La taqulis samaka, perhatikan tuh ya. La taqulis samaka ini la-nya lanahiyah. Perhatikan. Jangan engkau makan ikan wa tashrabal labana, bersamaan engkau minum susu. Larangan di sini larangan apa? Larangan makan ikan bersamaan beriringan minum susu. Makan ikan sambil minum susu itu loh, itu larangan. Jadi makan ikannya na'am kalau sendirian tanpa minum susu ya enggak masalah itu. Itu kalau dibaca wawunnya wa tashraba. Wa tashraba perhatikan ya, tashraba itu. Kalau dibaca wa tashrabu, perhatikan ya, pakai perhatikan baik-baik ya. La ta'kulus samaka wa tashrabul labana, artinya apa? Jangan kamu makan ikan dan minumlah susu. Kalau wa tashrabul labana. Ini nanti berkaitan yang bedakannya wawunya wawu apa gitu loh. Wawunya ini nanti ya bisa wawu ma'iyah, wawu atifah, wawu ibtidaiyah. Tiga wawu di situ nanti wawunya itu. Tergantung untuk batanya apa. Perhatikan yang ketiga, la taqulis samaka wa tashrabil labana. Kalau itu artinya berarti jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Larangan dua-duanya. Kalau wa tashrabi. Karena kalau wa tashrabi ma'tuf ke ta'kuli. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah belum tadi? Sudah belum? Sudah ya? Belum. Ini contohnya sudah ya. Nah, harus di sini aja. Nah, perhatikan baik-baik. Karena ini biasanya tebak-tebakan ini ada berapa bacaan. Kalau dia ngomong satu bacaan berarti belum paham. Paham ya? Naam la. Tak kulis samaka. La tak kulis samaka wa tashraba. Naam la ini wa tashraba. Kemudian wa tashrabu man wa tashrabi. Gini aja ya. Nah, la taqulis samaka, perhatikan baik-baik. La taquli ini dikasrah karena itu kok sakinan kan? Nah, kalau antum baca wa tashrabi ma'tuf. Banyak berarti wawunya kalau antum baca ini ya. Berarti wawunya wawu ma'i, wawunya wawu atifah. Nah, wawu atifah. Wawu atifah. Paham ya? Paham. Kalau antum baca wa tashrabi, ma'tuf ke sini. Paham. Jadi artinya apa? Jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Paham ini ya? Kalau antum baca wa tashrabu, wawunya al-ibtida'iyah. Ibtida'iyah. Naam. Berarti bacanya bagaimana? La taqulis samaka wa tashrabul labana. Artinya apa? Jangan kamu makan ikan dan minumlah susu. Paham ya? Dan kamu boleh minum susu. Itu kalau wa tashrabu bacanya. Paham belum? Nah, kalau bacanya wa tashraba, wawunya apa? Baru wawu ma'iyah. Wawu al-ma'iyah. Nah, ini ya syahidnya. Wawu al-ma'iyah. Artinya la taqulis samaka wa tashrabal labana, maksudnya jangan engkau makan ikan bersamaan minum susu. Sebutkan di dalam sebagian ta'liq, sebagian ta'liq qatr nada itu menurut tajrubah kedokteran, wallah alam, praktek kedokteran atau istilahnya menurut medis kedokteran biasanya bisa menimbulkan sakit gatal gitu, wallah alam benar atau enggak. Makan ikan beriringan dengan minum susu itu. Nah, tapi kan juga belum pernah nyoba ya. Biasanya ya makan ikan dulu minum susunya nanti gitu kan, biasanya gitu. Ini langsungan loh, paham ya? Posisi dia makan ikan, wah, minumnya susu. Karena dulu pernah nyoba, tapi semua takdir Allah ya. semuanya dengan takdir Allah ini sekedar contoh saja, sekedar contoh saja. Cuman yang penting antum bisa membedakan makna-maknanya yang ada di dalam lafadz watasroba, watasrobu, watasrobi. Kalau antum baca la takulis samaka watasroba, berarti wawunya ma'iyah, jelas. Kalau antum baca la takulis samaka watasrobu, tasrobu dengan dhammah, dengan rafa, berarti wawunya wawu ibtida'iyah. Paham ya? Nah, kalau dibaca watasrobi, wawunya atifah. Ini paham bapak ini ya? Dipahami bapak ya? Nah, ma'atuf ke ta'kuli. Berarti la ta'kulis samaka watasrobil labana. Nah, sekarang untuk mengecek paham atau tidak, antum perhatikan. Antum, pertanyaannya, kalau dibaca la ta'kulis samaka watasrobil labana dengan wawunya atifah, ngartikannya bagaimana? Naam, ahsan. Antum, maka betul-betul. Kalau dibaca watasrabu, la takulis sanaka watasrabul labana, artinya bagaimana? Janganlah kamu makan ikan dan kamu boleh minum susu. Kalau la takulis sanaka watasrabul labana, jangan kamu makan ikan bersama beriringan dengan minum susu. Naam, bersamaan atau beriringan dengan minum susu. Paham maksudnya ya? Perbedaannya macam-macam, paham insyaallah ya. Kalau dibaca watasrabi wawunya wawu atifah. Kalau dibaca watasraba wawunya ma'iyah. Kalau baca watasrabu ibtida'iyah. Paham insyaallah ya. Jadi yang sudah kita bahas atau kita lewati sudah ada dua faedah yang bisa dibaca tiga bacaan di antaranya. Yang kedua itu kan akal tusana kata hatta ra'suha hatta ra'siha hatta ra'saha. Sesuai dengan rincian-rincian yang kita lewati, hatanya ibtida'iyah, hatanya atifah, hatanya jarohan itu. Nah ini sekarang masuk lagi ini. Nah barakallahu fikum, masuk lagi. Nah tiga bacaan, la taqulis sanaka wa tashrabal labana wa tashrabul labana wa tashrabil labana dengan rincian yang sudah kami sebutkan. Mafhum soalnya ya, berarti dengan ini sudah kita selesaikan apa? An-nawasib. Kesimpulannya barakallahu fikum wa hafizakumullah, bahwasanya an-nawasib yang menasabkan fi'il mudhari itu ada dua. Allati tansibu binafsiha, yaitu yang menasabkan dengan sendirinya, an, lan, idan, kai, yang kai disyaratkan harus didahului lamu ta'lil lafdan au takdiran. Kemudian yang kedua, allati tansib bi an mutmaratan, imma jawazan wa imma wujuban, yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan, baik penyembunyiannya itu jawazan, boleh-boleh saja, atau wujuban, atau wujuban. Naam, agar mudahnya diingat, yang antum jadikan patokan dalam jurumiyah ini sudah tambahan aja, yaitu bahwasanya setelah lamu ta'lil atau lamu kai atau lamul jaroh itu nanti an mutmaratan jawazan. Paham ya? Naam, tambahannya bisa dihafal sendiri ini. Kemudian setelah lamul juhud, setelah hatta, setelah au yang memiliki dua makna, ila atau illa, setelah fa sabawiyah, setelah wawil ma'iyah, itu nanti bi'an mutmaratan wujuban. Mafhum insyaAllah ya? Itu sudah kita selesaikan nawasib. Adapun jawazim insyaAllah ta'ala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas jawazim juga tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Hanya saja bedanya ini menjazmkan yang sebelumnya menasabkan. Untuk masalah sulit ataukah tidak sulit, sebenarnya tidak sulit, cuman rumit. Karena apa? Karena terkadang ada yang mirip-mirip. Paham ya? Ada yang mirip-mirip. Na'am barakallahu fikum, nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Sebelum kita tutup, kemarin ada PR menghafal surah pantun. La astahilanna sa'ba au udrikal munna. Awa Faman qadatil amati amalu, faman qadatil amalu illa lisabiri. Awa Belum bagaimana, sudah hafal atau belum bagaimana? Awa belum juga? Itu mudah sekali dihafal. Allah musta'an, dihafal. La astahilanna sa'ba au udrikal muna, faman qadatil amalu illa lisabiri. Dihafal ya, setorkan. Ini tidak hafal sini, bukan setorkan di sana, setorkan sini lepas pagi itu. Dihafal. Ini mudah sekali karena sering muncul ini. La astahilanna sa'ba au udrikal muna, faman qadatil amalu illa lisabiri. Mudah kan? Wah, salah saya. Hafal ya. Kamu suruh hafal, dihafal, jangan dibiarkan dihafal. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.